Para Rasul bab 22. Rasul Paulus ngomong ini. Para bapak lan para sedulur kabeh. Aku nyuwun dirungokke nggonku arep duwe omong iki. Krungu Rasul Paulus ngomong basa Ibrani, wong-wong terus rada anteng. Rasul Paulus terus mulai ngekei katerangan ngene. Para sedulur, aku iki wong Ju, lair ning kutha Tarsus ning bawah Silisia. Nanging aku manggon ing kutha Yerusalem dadi murite guru gede Gamaliel. Aku dipelajari bab wet-wete para mbah-mbahane awake dhewe nganti jeru. Aku sing ngabekti marang Gusti Allah ya tenanan. Tunggale wae karo kowe kabeh. Aku ya pancen nglawan piwulang sing anyar bab Yesus Kristus. Mulane wong-wong sing melu piwulang anyar iki tak sia-sia sampe mati. Wong-wong kuwi tak cekel. Lanang wedok tak lebok kening setrapan. Imam gede lan wargane kruton agomo kening dadi seksi nek aku ora goro. Awet yo wong gede-gede iki sing ngekei layang marang aku kanggo nyekel wong Ju ning kutha Damaskus sing podo melu piwulang anyar iki. Dadine aku dililani nyekel wong-wong kuwi digawa ning Yerusalem supaya podo disetrap. Rasul Paulus neruske tembunge. Aku terus budal ning kutha Damaskus. Kadung wis tekan goni, waya awan gentar, lah kok terus dadaan nenek pepadang semlorot songko langit mblerengi aku. Aku terus tiba neng lemah terus krungu suara ngomong. Saulus, Saulus, keneng apa kue kok nyio-nyio aku? Aku terus takon. Kue kui sopo Gusti? Suara mau semaur. Aku iki Yesus wong Nasaret sing mbok sio-sio. Wong-wong sing melu aku ya weruh pepadang semlorot mau. Nanging ora krungu suara sing ngomong marang aku. Aku terus takon meneh. Duh Gusti, aku iki kudu nglakoni apa? Gusti Yesus semaur. Ngadeka lan kono budal ning kutha Damaskus. Nang kono kowe bakal diomongi bab sembarang sing dikarepke karo Gusti Allah lan sing kudu mbok lakoni. Pepadang sing semlorot mau terus marake mripatku lamur. Aku terus dituntun karo kanca-kanca mlebu ning kutha Damaskus. Nang kono ana wong jenenge Ananias, wong sing ngabekti marang Gusti Allah lan nglakoni wet-wete Nabi Moses. Wong iki ya diajeni tenan karo wong Jukabe sing manggon ning Damaskus kono. Ananias mau teko terus ngadeg nang ngarepku ngomong. Sulur Saulus, kue weruh meneh. Sawat aku ya terus bisa weruh meneh terus aku ndelokke dekne. Ananias terus ngomong, Gusti Allah mbah-mbahane awake dhewe milih kue, supaya kue ngerti kekarepane dekne lan kenal marang Gusti Yesus, sing lakoni kekarepane Gusti Allah. Kue bakal krungu suarane Gusti Yesus dhewe ngomong marang kue. Kue bakal dadi seksine, supaya ngabarke marang saben wong apa sing kue weruh lan krungu. Saiki kue aja wedi-wedi meneh, ngadeka lan konon jaluk dibaptis. Supaya dosamu di ngapura nganggo jenenge Gusti Yesus. Aku terus balik nang Yerusalem. Landonge aku ijek ndonga nang gereja gede, aku dikei kawara karo Gusti Allah. Ing wawara kuwi Gusti Yesus ngomong ngene marang aku. Kono ndang lunga saka kutha Yerusalem kene. Awet wong-wong nang kene ora bakal percaya marang paseksimu bab aku. Aku terus ngomong, Gusti, wong-wong iki lha padha ngerti to? Nek aku wis ngleboni sinagog-sinagog, nyekeli lan ngebuki wong-wong sing percaya marang kowe, uga dong Estefanus sing ngekei paksaksi bab kowe dibandemi watu. Aku dhewe nang kono, lan setuju marang wong-wong sing bandemi watu marang Stefanus. Aku malah njogo saline wong-wong sing mateni dekne. Nanging Gusti Yesus ngomong, wis, kono budal. Awit kowe tak kongkon ning tengahe wong-wong sing duduk ju, sing ado-ado panggonane. Tekan semono, wong oke mau podo meneng nuwake tembunge Rasul Paulus. Nanging sakwise kuwi, wong-wong podo bengok-bengok. Pateni wae, pateni wae wong kuwi. Pateni wae, pateni wae wong kuwi. Ora pantes wong kaya ngono. Wong oke mau podo bengok-bengok karo ngebut-ngebuti saline. Lan nyawurke santi menduwur. Kumendane terus merintah ngongkon nyekel Rasul Paulus digawa mlebu lan ditakoni nganggo pecut. supaya ngerti apa jalarane wong-wong kok padha pating brengok lan nindakke sing kaya ngono marang dekne. Nanging kadung Rasul Paulus dipondo arep dipercuti, dene terus ngomong marang ofisir sing neng kono. Apa kowe entuk mecuti wong wargane Rom tanpa didutuke salahe dhisik? Kadung krungu, nek Rasul Paulus kuwi wargane negara Rom, ofisir mau terus neng gone kumendane ngomong. Kumendan, kepriye saiki? Wong kuwi wargane negara Rom. Kumendane terus marani Rasul Paulus lan takon. Apa tenan nek kowe kuwi wargane negara Rom? Rasul Paulus semaut. Tenan. Kumendane terus ngomong. Aku bisane nampa layang dadi wargane negara Rom kuwi jalaran aku mbayar duit akeh. Rasul Paulus semaut. Nanging aku dadi wargane Rom saka kelahiranku. Soldat-soldat sing arep nakoni Rasul Paulus mau sakwat padha mundur. Kumendane barang, kado ngerti nek Paulus kuwi wargane Rom. Terus wedi. Awit dekne sing ngongkon ngeranti wargane Rom. Nanging kumendane kepingin ngerti apa jalarane wong-wong juga padha ngelake Rasul Paulus. Mulane esoke dekne terus ngumpulke kruton agama. Kumendane terus ngongkon nguculi rantene Rasul Paulus. Terus ngongkon gawa ning ngarepe kruton mau.